kalau mungkin pernah ditanyakan bagaimana hukum ruqyah yang di dalamnya ada teknik-teknik tertentu seperti teknik putaran tawaf, teknik kutusukan dan lain-lain, dan apakah boleh menghadiri training ruqyah seperti ini? Tidak boleh, haram, karena itu adalah metode bid'ah dalam apa? Ruqyah, ya. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan, demikian pula para sahabat, teknik-teknik ruqyah yang khusus seperti apalagi tawaf. Tawaf di mana? Di kuburan. Tawaf di mana? Ya, di Gelora 10 November apa? Ya, tawaf tidak ada kecuali di Ka'bah. Waliyat tawafu bil baitil atiq. Ya, maka ini adalah metode bid'ah dalam ruqyah. Hati-hati antum dalam masalah apa hal ini, karena ruqyah masalah ibadah. Ya, tidak boleh apa? Ya, mendatangkan hal-hal yang baru dalam masalah ruqyah tersebut. Demikian pula tidak boleh mengkhususkan ayat ini untuk jin yang akhwat, ini jin yang ikhwan, bacaannya surat ini tidak ada, ini untuk penyakit tidak ada. Semua Al-Quran warnazilun Al-Quran mahuwa syifa, kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, penawar, penyembuh, sebagai obat. Tidak boleh mengkhususkan dalil atau Al-Quran untuk meruqyah kejadian tertentu kecuali dengan dalil yang khusus. Semua Al-Quran ada apa? Syifa. Sekali lagi, ini masalah ibadah, jangan sembarangan. Dan ruqyah itu antum bisa sendiri. Bacakan Al-Quran dengan iman yang kokoh, yang kuat. Itu sebagai apa? Tidak harus datang ke ustaz dan seterusnya. Antum baca tiap hari. Kalau misalnya ada hal yang tidak diinginkan, seperti mungkin ada sihir di rumah antum, ada gangguan jin di rumah antum, bacakan surah Al-Baqarah. Rasul mengatakan Iqra'ul Quran, atau Rasul mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Fa inna syaitan yafirru minal baiti alladhi yuqra'u fi surah Al-Baqarah, karena rumah yang dibacakan di dalam surah Al-Baqarah itu setan akan lari darinya. Intinya sekali lagi, antum bisa meruqyah rumah antum, meruqyah diri antum sendiri. Tanpa apa meminta ruqyah orang lain, apalagi itu apa menghalangi antum masuk surga tanpa hisab, tanpa apa azab.